iki lho maksudnya. Ya wes. Jadi alun-alun itu simbol komunitas masyarakat yang macam-macam modelnya, macam-macam bentuknya, bahkan macam-macam kulturnya. Masyarakat yang majemuk ngumpul semua di alun-alun, sehingga belakangnya itu ada masjid difungsikan untuk mencuci masyarakat yang dablek-dablek, masyarakat yang jelek-jelek. Karena eranya udah beda. Ya kalau dulu zaman Nabi Nuh, yang nakal-nakal, yang jelek-jelek dihabisin semua. Banjir, tenggelam dunia ini. Tinggal yang iman, tinggal yang baik-baik, ikut naik ke perahunya Nabi Nuh. Yang jelek-jelek, resik, bersih. Jadi dulu sudah pernah ada pemutihan ya. Dulu. Jadi saya ngelek-elek resik mati kabeh. Andaikan sekarang ada pemutihan lagi, Mapolres Blitar kukut. Sak Kapolres ya lunas pisan. Andaikan ini. Ya karena enggak ada seperti itu lagi, sehingga para wali bikin sistem itu yang jelek-jelek dicuci di masjid. Masjid merupakan simbol agama. Kemudian simbol ulama, simbol kiai. Sebelahnya masjid kantor bupati, pendopo kabupaten. Ini simbol pemerintahan, simbol umarok, simbol pejabat. Pendopo kabupaten jangan jauh-jauh dari masjid. Ini artinya umaro jangan jauh-jauh dari ulama. Pejabat jangan jauh-jauh dari kiai. Gak mulai guyu, gak enak. Antara masjid dengan pendopo kabupaten, ulama dengan umaro, kiai dengan pejabat harus sinergi, harus connect. Makanya pejabat itu jangan jauh-jauh dari kiai. Sehingga mohon maaf, kalau di Kabupaten Blitar ini kok sampai ada kiai yang miskin, golek sandang pangan wae kangelan. Sing dosa ya pejabat-pejabat ngene iki. Iya. Ana kiai kok nganti melarat. Sing dosa ya pejabat-pejabat ini. Lho kok sungguh mentala. Menikmati kekayaan, terus kiainya menderita, ngapain pejabat-pejabat itu? Misalnya pejabatnya bantah, memang kiainya enggak mau kerja. Lainnya saiki kiai dikongkon ketakraan nyambut gawe, kerja, terus yang ngajar agama anak-anakmu siapa? Uy. Lekaro kiai suruh kerja, ngedos. Matun, macul, mohon maaf ya. Ya kalau kiai-kiai itu disuruh kerja semua demi sesuap nasi, demi mendapatkan duit, lalu terus yang ngajar agama anak-anakmu, yang ngajar agama generasi muda siapa? Mbok ulang dhewe wong sampeyan juga entos ngono. Kok entos piye wong dikai pengajian malah geger rebutan badokan ngono kuwi. Polisi yang geragas-geragas. Enggak ya gak tahu mangan nae, bro. Lha Lah sekarang kan usum, Pak. Anak diajar ngaji sama ustad, terus anaknya ndablek sama ustadnya dijewer, orang tuanya lo nuntut, kadang dilaporkan pelanggaran HAM. Ngono ustad-ustad sih tak kandani kok tajak demo. Wes, anak-anakmu ulangen dhewe. Niki malah berita yang masih panas. Gurune lho dipateni ambek murite. Embo. Aku khawatir suwe-suwe ana santri wani mateni kiyaine barang ngono. Ya Allah, lagi lek diterus-terus ke engko anak buah yang wani nggasaki komandan barang ngono. Eh wong iki sopwe ra pindah-pindah gasak ae. Ora ngrasakno sing ngisor kepengen nang munggah. Ora minggat-minggat. Hati-hati ndan kalau di bawah meja ada garam. Iku ya anak buah jenengan dhewe. Asli kuwi. Oh, anak buahnya ketok elek di hadapan yo ngene. Kadang di belakang yo ngene. Makanya kalau dalam Al-Qur'an anak buah pembantu itu ada dua, satu namanya Hawariyun. Ini anak buah yang betul-betul setia. Ketika Nabi Isa, wahai saudara-saudara sekalian, siapa di antara kalian yang siap membantu perjuangan saya? Semuanya diem. Podo karo sing seragam-seragam lho. Ini mau renovasi masjid. Siapa yang mau ikrar bantu sekarang? Mesti diem kabeh. Nek gak diambil kebijakan, potong gaji. Lah wis ngono nyonyor. Mangkane carane ngono ndan. Ana yuran napa yang aja ditawani, potong gaji selesai. Hanya beberapa orang saja. Qalal hawariyun, ketika Nabi Isa menawarkan man ansori ilallah, siapa di antara kalian yang bersedia membantu perjuangan saya di jalan Allah? Semua diam, hanya sebagian saja yang qalal hawariyun. Hawariyun saja yang bilang nahnu ansarullah. Kami siap zahir batin membantu perjuangan Anda di jalan Allah. Liyane yo cep kelekep. Makane lek ana model ngono-ngono ku akeh sing kelekep, aja kaget. Ada pembantu anak buah yang namanya Bitonah. Makanya dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Sak teruse iku, di depan manis tapi di belakang pahit. Kayaknya madu tapi sesungguhnya racun. Ada yang model kayak gitu, tapi insya Allah lek, oh polisi ya gak wani, yakin gak wani. Paling cuma ngono tok no atine. Ngarepe ya ngene ya. Kowe meneng wae ora ono urusane kowe. Iku urusanku karo ngono-ngono kae. Saya ulang. Jadi mohon maaf banget ya kalau sampai ada kiai ustadz yang melarat sing dosa pejabat-pejabat ini. Sebaliknya kalau ada pejabat yang zalim sampai korupsi, nakal, ya kiai ini nanggung dosa. Kenapa? Oh, kiai kok gak iso nasihati pejabat. Makanya mohon maaf, pejabat kalau lagi dinasihati kiai kayak gini gak boleh tersinggung, gak boleh marah. Ijin Pak Letkol, sementara pangkatnya dhuwur saya, sementara. Nanti kalau udah di bawah beda lagi. Dinasihati kayak gini kok tersinggung marah, mutasi Papua.